denai sarakan cinta sair yang langka jo bayang-bayang damang yo rindu di kata pian damang yo cinta nan sadang kambang adi tinggalkan denai suram di hilia tanam nan mengaramkan hati lahilang sairian cinta di iria sayang bunyi matinya lalu ke alam lengan apa mana salah diri denai melukoi sampai nyong adi lepehkan diri damang yo cinto nan sadang kambang adi tinggalkan denai surah.